Munafik itu menjengkelkan. Munafik itu mengesalkan. Munafik itu sungguh tidak menyenangkan, karena dia menimbulkan berbagai kecewaan. Ia tersenyum, ternyata menjual kita. Ia mengulurkan tangan, ternyata menghabisi kita. Munafik memang sangat mengesalkan. Ia memberi, ternyata tak lebih daripada umpan. Kita makan, kita menjadi korban seperti ikan yang memakan umpan di kail. Menjengkelkan. Tapi seringkali kita sadari belakangan, lalu kita kecewa, marah dan mengumpat-umpat. Tapi apa boleh buat? Semua tak akan berubah dalam sekejap, sudah terjadi. Dan kita harus menanggung kerugian. Bayangkan kalau ada orang munafik dan munafiknya itu sangat berlebih-lebihan. Artinya, ia tak lagi punya rasa malu diri. Tak lagi ada sarap kemaluan pada hidupnya. Kemunafikannya sangat menggilakan, membuat kita jengkel. Mendengar dia berbicara, perut bergoyang, kepala pusing, ingin muntah rasanya. Melihat wajahnya, tergores 1001 kata yang tak bisa dipercaya. Ah, betapa munafiknya. Tidakkah saudara pernah berpikir betapa mengerikan hidup ini? Satu kali kita tampil, ada ratusan ribu bahkan jutaan bibir mencibir. Takkah kita hendak mengubah diri menjadi seperti apa yang semestinya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan? Hidup kita bisa menjadi hidup yang berkemenangan. Jangan munafik, apalagi sangat munafik. Itu sangat menggelisahkan, karena engkau hanya akan membuat barisan demi barisan korban yang panjang, korban-korban yang menjerit tapi tak berdaya untuk membalas. Namun jangan lupa, tangan Tuhan terlalu panjang untuk mencangkau dan menegakkan keadilan. Ia akan menamparmu dan menghanguskanmu dalam kemurkaannya karena kemunafikan. Keadilan tetap tegak dari dunia hingga akhirat, di sementaraan dan kekekalan. Jangan pernah berpikir bisa lari dari tangan Tuhan yang luar biasa. Semoga sebelum itu terjadi, kita mawas diri dan berubah diri, tak berlebihan dalam munafik, dan akhirnya tak munafik lagi. Selamat datang dalam kejujuran. Bersama saya, Bigman Sirait.